Vegas. Happy together and never grow old, forever and ever rock and roll. Slang yang baru adalah slang yang bebas dari drugs. Slang yang ada.